Adakah rujukan hadis yang mengajarkan zikir dengan benar baik dari jumlah maupun waktu baiknya? Kalau mau, ya silakan lihat kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah zikir. Kalau mungkin ada yang paling besar zikir karangan Imam An-Nawawi, yang tentunya dengan mungkin tahqiq atau takhrij dari ulama sekarang untuk mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif. Kalau mungkin mau lebih kecil lagi, misalnya Hisul Muslim karangan Al-Qahtani. Demikian pula kalau mau mungkin buku-bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawad hafizullah ta'ala tentang masalah zikir dan doa. Adapun masalah rujukan masalah salawat, ini bisa lihat kalau mau buku bahasa Arabnya karangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Masalah salawat yang tepat sekali ditakhir oleh Syekh Mas'ud Hasan Salman. Kalau mungkin juga ada bukunya Ustaz Mubarak Bang Mu'alim masalah salawat juga. Silakan dilihat versi bahasa Indonesianya.